pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Saudara Alun. Berita pagi edisi hari ini Rabu 5 Oktober 2016 dibacakan oleh Maimun Darkan Syekh Ardiansyah. Polisi periksa 5 saksi kasus penyekapan 2 pemuda Dewantara. Kawanan gajah liar kembali mengamuk di Aceh Barat dan Pidie. Seorang kepala desa di Aceh Utara tewas tergilas truk. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Nyusarambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Penyidik Tindak Pidana Umum Satreskrim Polres Lok Semawe memintai keterangan 5 saksi dalam kasus penyekapan dan penganiayaan 2 pemuda asal Dewantara Aceh Utara, Afan Alfaltra dan Reza Saputra, keduanya berusia 20 tahun. Dari Lok Semawe, Saiful Bahri melaporkan. Kasat Reskrim Polres Lok Semawe AKP Yasir menjelaskan, dalam menindaklanjuti kasus ini, selain telah mengamankan para tersangka, pihaknya pun terus memeriksa para saksi guna kelengkapan berkas. Sampai saat ini, ada 5 saksi yang telah dimintai keterangan. Sementara itu, korban Afan Alfatra yang dirawat sejak 27 September lalu di Rumah Sakit Kasih Ibu Lok Semawe, Selasa sore kemarin sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya. Keluhan sesak napas pun yang diduga akibat disiksa sudah jauh berkurang. Diberitakan sebelumnya, 2 pemuda asal Gede Krung Gekuh, Kecamatan Dewantara, Evan Alfatra dan Reza Saputra disekap dan dianiaya oleh kelompok pria di kawasan Muara 1 Lok Semawe, Selasa 27 September lalu. Penyekapan ini dipicu hilangnya seorang perempuan yang merupakan anak dari salah seorang tersangka penyekap. Sudarlun, kawanan gajah liar kembali mengamuk dan merusak tanaman warga Desa Sumber Batu, Kecamatan Merbo, Aceh Barat. Akibatnya penduduk desa pedalaman ketakutan keluar rumah. Kawanan gajah juga menguasai kebun petani di kawasan Gle Barat Gampong Jim-Jim, Kecamatan Kemala, Pidi. Hal itu membuat petani takut ke kebun. Reporter Serambi FM melaporkan. Merespon gangguan gajah, tim pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipimpin Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Insinyur Said Mahjali bersama Kepala BPBD, Tisyahluna Polem, telah turun ke Desa Sumber Batu. Amukan gajah ini sudah dilaporkan ke BKSDA Aceh untuk ditangani, sehingga gangguan gajah tak semakin meresahkan warga. Menurut Said Mahjali, penanganan gajah liar saat ini terkendala dana, karena anggaran tahunan BKSDA Aceh sangat terbatas, sedangkan frekuensi gangguan gajah liar semakin tinggi. Namun di Aceh Barat sedang dibangun Conservation Responsive Unit atau KRU yang merupakan lokasi konservasi gajah jinak. Sementara itu dari PD dilaporkan jumlah gajah liar yang kini bertahan di kebun warga di kawasan Gli Barat Gampung Jim-Jim, Kecamatan Kemala PD, terus bertambah. Dari semula 8 ekor, kini bertambah jadi 28 ekor. Warga meminta pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten PD harus lebih serius mengusir kawanan gajah liar. Sudarlun Abdullah Geci, Desa Menasah Tuha, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara, tewas mengenaskan akibat sepeda motor dinas yang dikendarainya terjatuh dan digilas dam truk. Kejadian terjadi di kawasan Jalan Lintas Cotgirik, Lok Sukun, tepatnya di Desa Menasah Blang, Kecamatan Lok Sukun. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi dihimpun, kejadian itu berawal ketika Abdullah melaju dengan mengendarai sepeda motor Suprafit BL2686Q dari kawasan Desa Blang menuju ke Cotgiri, Kecamatan Lok Sukun. Saat turun tanjakan tanggul, tiba-tiba sepeda motor korban terjatuh sehingga terpental ke badan jalan. Dalam waktu yang bersamaan, mobil dump truck yang disopiri Al-Hadi, 33 tahun warga Menasah Ara, Kecamatan Lok Sukun, melaju dari arah Kecamatan Cotgiri ke Lok Sukun. Saat itulah korban langsung tergilas ban dump truck di bagian kepala. Abdullah tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. Kasat Lantas Polres Aceh Utara AKP Iqmal mengatakan, untuk proses penyelidikan kasus itu, polisi sudah mengamankan barang bukti dan mengumpulkan keterangan dari masyarakat. Pihaknya mengimbau kepada pengguna jalan agar tidak mengemudi dalam kecepatan tinggi untuk menghindari kecelakaan. Sudarlun KMP BRR sejak Sabtu pekan lalu tidak beroperasi melayani pengangkutan penumpang dan kendaraan dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya karena rusak. Untuk kelancaran transportasi laut, pihak ASDP telah menambah jadwal pelayaran KMP Tanjung Burang. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kepala UPTD Pelabuhan Baluhan Abdul Rani mengatakan, tidak berlayarnya kapal lambat berkapasitas 350 penumpang itu disebabkan mengalami kerusakan mesin di sebelah kiri. Hingga kini KMP BRR masih parkir di Pelabuhan Ulir ke Banda Aceh. Menurutnya, kerusakan mesin yang dialami KMP BRR ini bukan yang pertama. Sebelumnya, pada 23 September lalu, kapal lambat ini juga mengalami kerusakan di bagian gearbox, sehingga kapal milik pemerintah Aceh itu harus berhenti beroperasi selama 2 hari. Setelah kembali berlayar selama 5 hari, kapal lambat tersebut kembali berhenti beroperasi karena mesin sebelah kirinya mengalami kerusakan saat tiba di Pelabuhan Ulir di Banda Aceh Sabtu pekan lalu. Meski KMP BRR tidak beroperasi, sejauh ini belum ada penumpang yang terlantar dan kendaraan menumpuk di pelabuhan karena PT ASDP telah menambah jadwal pelayaran KMP Tanjung Burang yang selama ini 1 trip menjadi 2 trip. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Polsek Medan Sunggal menangkap 7 residivis perampokan karena kembali mengulangi aksi Senin malam. Salah satu pelaku terpaksa ditembak petugas karena berusaha kabur. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Ketujuh tersangka perampokan yang ditangkap adalah Chandra Irawan Munte alias Gondrong, Beni Saputra Saliban, Andre Sregar, Sigit Prasetya, Khairul Anwar, Andi Putra Tanjung, dan Yuda Armaja. Mereka ditangkap terpisah dari 5 lokasi, namun dipastikan kalau mereka semua merupakan satu komplotan yang kerap merampok kendaraan bermotor dengan modus menuduh korbannya sebagai pelaku tabrak lari. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Rina Sari Ginting mengatakan, kawanan ini tergolong sadis karena tidak sungkan melukai korbannya. Umumnya target kejahatan mereka, pengendara sepeda motor yang masih remaja. Dalam penangkapan ini, polisi terpaksa menembak kaki pelaku Chandra Irawan Munte alias Gondrong karena melawan untuk melarikan diri. Kini tersangka harus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Sudarlun personil Satuan Narkoba Polres Aceh Timur menangkap seorang honorer puskesmas Juluk yang berprofesi sebagai supir ambulan berinisial TZ 25 tahun karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Warga Kampung Blang Jambe, Kecamatan Julu, Aceh Timur itu diduga menjadi perantara jual-beli sabu. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Kasat Narkoba Polres Aceh Timur AKP Darkasi menyebutkan tersangka TZ berhasil ditangkap minggu malam kemarin setelah polisi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersangka di Kampung Matang, Kecamatan Julu. Ketika petugas melakukan pemeriksaan kamar TZ ditemukan 2 paket sabu-sabu seberat 1,9 gram dan 1 unit alat hisap jenis bong dari laci meja. Saat diintegrasi polisi, TZ mengakui bahwa sabu-sabu itu miliknya. Tersangka langsung dibawa ke Mapores Aceh Timur untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Sehari sebelumnya, polisi melakukan penggerebekan terhadap Dorsmir di Kampung Jalan, Kecamatan Idi Raya, dan menangkap tersangka berinisial S, 37 tahun, warga Kampung Jalok Gelima, Kecamatan Idi Raya. Petugas turut menyita 1 paket sabu-sabu seberat 0,70 gram dari bawah kasur dalam kamar tersangka. Sudarlun suplai air bersih dari PDAM Tirta Darui kepada pelanggan di wilayah Jelingke, Ulekaring, dan sekitarnya kembali macet 2 hari terakhir. Akibatnya aktivitas warga menjadi terganggu. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Informasi dihimpun, air bersih terjadi kemacetan di kawasan Jelingke, Doi, Lampineng, Lambuk, dan Lamlumpang, Ulekaring. Menurut warga, air bersih sudah mulai macet sejak 2 hari yang lalu. Saat itu, warga yang ingin menarik air ke dalam bak tidak berhasil, walaupun sudah menggunakan mesin pompa air. Direktur PDAM Tirta Daru, T. Nofrizal Ayub, mengatakan, tersendatnya suplai air bersih ke kawasan Kecamatan Lekaring dan Kecamatan Syakuala karena terjadi ledakan pada pipa utama di kawasan Pango, sehingga distribusi air terganggu selama petugas melakukan perbaikan. Menurutnya, perbaikan pipa yang pecah itu sudah selesai dilakukan kemarin. Namun air bersih masih belum mengalir karena masih dalam tahap normalisasi air di dalam pipa. Pecahnya pipa itu menyebabkan terganggunya sekitar 10.000 pelanggan. Dari Unsur Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 5 Oktober 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudara Lun, wassalam.